Nakson. Ayalahunna. Kalau nakis dihunna majmu'a fi qawlihi. Yang misal endek. Misal akhir. Misal akhir. Minwal enggak ada. Minwal enggak ada. Endek. Minwal enggak ada. Wujuhun yang itu enggak ada juga. Yes, yang benar. Minwal hakala ya Abdul Salam. Kalau minwal enggak ada. Taib. Wa may yu'min billah. Taib. Misal al-mim. Baca yang baik. Nain. Wajib situ. Apa syaratnya apa? Syarat takam nakis bikunna harus dari dua kalimah. Yang satu kalimah dibaca apa? Har wajib atau dan mutlak. Kalimahnya apa ya? Bunyan sinwan. Bunyan sinwan. Dunia indak fauzan bunyan sinwan dunia apa dihafalkan fauzan indak kinwan. Kalau yang dari dua kalimat ada kekhususan esen fi halah fi halal wasl. Aidan fi halah al-waqaf aidan taban nun huna bi izhar dan yasin kamil niko yarunna lima la summiya kamilan dihab dihab izhab bimana harf wasiwa. Misal lam anda ya Abdullah. Misal lam min ladunhu misal akhir rafi. Jangan lihat mal lam wa mal lam misal akhir khairul lahu misal akhir tamim misal akhir huma zatil lumas mithil akhir lam lam milladun hu mithil akhir sudah ada khairul lahu ra'u alam indak min rabbikum indak terusnya contoh lain شهاب الراس نعم رشد عندك رشد من رحمه الله عندك عندك مثل آخر وفي الرحيم مثل آخر مثل آخر مثل آخر مثل آخر عندك banyak sekali lakar عندك الرسول مثل آخر. Angkat suaranya. Ar-Rahman la. Indak Muhammadur Rasulullah al akhir. Ar-Rahim. Ar-Rahim enggak ada. Nah, indak amin. مثل آخر من ربه. عندك الآخر عندك من رزق من الآخر عندك مفلح. القرآن كثير جدا. عندك يا تربان عندك رياو را yang ra عندك صالح sebagian semua عندك الرحمن الرؤاه استغنى عندك فمن ربكما يا موسى عندك حبيب عندك حماد من رزق عندك حمزة لا توفيق عندك ايش بيدا عندك من رسول sudah tadi من رسول. طيب masa berikutnya ikhlab. Atau qalb. Kemudian yang masyhur pakai iqlab. Dasna yang paling baik adalah pakai qalb. Nah. Qalaba. Yaqlubu qalban. Kalau iqlab, aqlaba. Yaqlubu iqlaban. Menurut bahasa adalah pindahnya suatu dari semula. Sedangkan menurut istilah adalah perubahannya nun sukun atau tanwin menjadi mim. Dengan menjaga tetapnya gunnah dan ikhfa. Hurufnya ada satu yaitu ba yang harus dibaca ikhlab sekitar dua harakat. Nah, kemudian jadi perselisihan al-ma'ruf man awal alladhi yaqra bi furja man yaqra. Amir bin Sayyid bin Uthman bin Ain Mesir. Kemudian banyak sekali sekarang qurra yang baca apalagi didukung oleh suara-suara yang bagus seperti Mishal Rashid wa aydan Ayyub wa aydan Imam Haramain Suraim Sudais dan masih banyak yang lainnya termasuk juga Mensyawi. Akan tapi di sini sudah kita lihat di sini sebagian qurra keliru dalam pengucapan ini, di antaranya pengucapan yang sangat menekankan bibir mim ba'di kemudian sudah diingkari seperti sudah ditulis di sini. Pengucapan dengan sangat menekan bibir ini akan menghasilkan gunnah tidak sempurna. Mim ba'di mim. Sebagaimana saya temukan juga di sebagian nahdiyyin yang memakai sistem nahdiyyah. Pengucapan seperti ini hilang warna bibir yang merah ini. Pengucapannya mim ba'di pada khata. Nah, takalluf bagaimana kalau ketemu mim banyak? Nah, kalau ketemu mim yang sangat banyak, nah, kesulitan dia. Kemudian bacaan yang kedua dengan sedikit membuka bibir dinamakan dengan apa? Furjah. Ini pun karena tidak landasan yang pasti sehingga berbeda-beda pengucapannya. Sebagian menyebutkan bimikdar waraqah. Kira-kira bisa enggak bimikdar waraqah? Waraqah ini tipisnya sulit sekali, ya enggak? Sulit sekali. Sebagian mengatakan bimikdar ini ujung apa? Kalam. Nah, dari itu. Tapi prakteknya banyak melebihi jatah, bahkan kadang-kadang 5 kertas masuk, 5 kertas masuk. Nah, juga yang mim ba'di kesulitan. Saya sendiri sebelumnya kaset yang beredar mungkin memakai ini, pakai yang furjah ini, dan sudah saya umumkan juga di Daras Aidan di Yaman sendiri, untuk setelah adanya sepatan qurra nama yang mu'tabar di Dimashq, kita tinggalkan itu, kita tinggalkan semuanya dengan sistem furjah ini, walaupun banyak pendukungnya, banyak sekali pendukungnya, karena Amir bin Sayyid bin Uthman waktu itu sebagai pimpinan tertinggi qurra seluruh dunia. Nah, sehingga banyak membawa pengaruh yang besar, termasuk qurra yang menguasai dalam masa ini adalah orang Mesir. Nah, orang Mesir, makanya ada jemaah tabligh mengatakan, wes, Al-Quran was-sunnah nazala fil Arab wal qira'ah inda ahli Misr wal kitabah ahli Turk Turkiya wa tatbiqan wa amalan wa fahman inda ahli Hind untuk orang-orang India. Nah, hal sahih. Nah, sahih enggak? Nah, jemaah tabligh. Jadi yang paling faham sama misalnya detail dan sebagainya itu orang-orang India. Walaupun Quran dan Sunnah turun di negara Arab, qiraah Quran orang Mesir. Nah, dari dulu sampai sekarang, kitabah orang Turki ya. Jadi tadi pemahaman secara detail dan pengamalan ini khusus orang-orang India. Nah, ada kitabnya yang demikian. Kemarin sudah sempat mau membantah sebenarnya untuk jamaah tabligh, qadarullah baru sedikit langsung pulang. Kemudian di rumah enggak ada buku-bukunya, selesai sudah. Ya enggak? Enggak bisa diteruskan. Yang pertama, keruan ini mengucapkan huruf mim dengan semu atau tidak jelas. Padahal pengertian iqlab itu qalbu nun atau tanwin is miman. Kalau nun tanwin miman, kalau kita ucapkan mim ba'di, apakah jadi mim? Jadi mim enggak? Mim ba'di jadi mim? Enggak jadi. Tapi kalau mim sudah jadi mim. Nah, ini menyelisih dari ta'rif itu sendiri. Apa husari menutup Alan Abdul Basit wa aydan Sayyid Mutawalli yang termasuk orang yang terbagus dalam nagamat di Mesir juga. Nah, juga menutup. Kemudian banyak sekali sebenarnya, tapi mereka tidak punya suara yang bagus sehingga kasetnya tidak beredar. Yang penting orang awam sekali lagi suara bagus sudah langsung menyebar. Ba akan menambah suatu huruf seperti mim ba'di, jadi mim ba'di seakan-akan menambah apa? Ya. Nah, seakan-akan menambah ya. Kemudian yang ketiga, telah terjadi kesepakatan para ulama qurra, terjadi pada tahun 1412 Hijrah di Dimashq, yang mereka sepakat bahwa iqlab dan ikhwa safawi yang benar adalah menutup kedua bibir sebagaimana pengucapan mim. Demikian pula orang-orang yang mula-mula mengadakan ini adalah Amir bin Sayyid bin Uthman, dan para ulama telah mengingkarinya. Ulama semuanya mengingkari dan para ulama, nah, dan beliau juga tidak pernah mendapatkan ikhlab seperti ini dari para masyaikhnya. Jadi Amir bin Sayyid bin Uthman sendiri ketika ditanya, apakah kamu dapatkan ini dari para masyaikhmu? Beliau menjawab tidak. Nah, tapi dia berlandaskan dari teori ma'a mura'ah al-ghunnati wal-ikhfa. Aitu. Ma'a mura'ah al-ghunna wal-ikhfa, sehingga di takwilkan ke situ. Takwilkan ke situ. Jadi karena beliau pada waktu itu menjabat pimpinan Syekh Qurra, kalau sudah mendapatkan pimpinan ini sudah paling hebat itu. Kemudian sudah biasanya kalau sudah menduduki tingkatan ini sudah menguasai qiraah asyarah mutawatirah. Sudah menguasai qiraah asyarah mutawatirah. Maka tersebarlah mazhab ini. Terjadi kesepakatan pula di antara para ulama qurra pada tahun 1475 Hijriah di Dimashq. Bahwa ikhlas dan ikhfa yang benar adalah dengan menutup kedua bibir tanpa berlebihan. Adon ini saya ambil juga dari Al-Akh Amr Jazairi ketika mendapatkan risalah ini juga. Risalah yang kedua. Kemudian berikutnya, di sana, nah, di sana ada kalimat-kalimat yang masuk di lugah Arabiyah seperti mimbar. Mimbar misalnya. Apakah kita ucapkan mimbar, mimbar, atau mimbar? Mimbar atau mimbar? Mimbar. Ayo jambari. Mana jambari indah Fuad? Lele. Nah, jambari tidak jambari. Nah, jambari. Nah. Yang ketiga, maka pengucapan yang benar adalah dengan menutup kedua bibir pada ikhlab dan ikhfa syafawi sebagaimana orang salaf. Bisa dilihat marwajid di sana. Nah. Kita terapkan sekarang. Mim ba'd. Ya, mim ba'd. La yumbadan. Amburik. Amburik. Jadi ilahnya dari ada empat tambah satu lagi lughah Arabiyah. Waidon. Nah, kesulitan dalam pengucapan. Nah, jadi enam ilah di situ. Yang pertama mengucapkan huruf mim dengan semu. Yang kedua menambah huruf. Yang ketiga kesepakatan. Yang keempat juga kesepakatan yang kedua. Setelah itu yang kelima. Di sana ada kalimat-kalimat seperti jambari dan mimbar, apa lagi? Hah? Sumbulah, kumbulah, kumbul, apa lagi? Mana kumbul? Anda ya, Abdul Rahman. Bom, kumbul, tidak kumbul, kumbul, kumbul. Nah. Berikutnya apa? Nah, kesulitan dalam pengucapan dan tidak tetapnya, nah, atau terjadi perselisihan dalam definisi itu sendiri. Di ta'rif banyak perbedaan. Sebagian mengatakan apa? Bimikdar waraqah. Sebagian mengatakan taraf kolam. Sebagian mengatakan yang lainnya. Nah, yang keempat, ikhfa. Menurut bahasa adalah tertutup, terlindung, atau tersembunyi. Sedang menurut istilah, yaitu pengucapan huruf di antara izhar dan idgham. Yang terlepas dari syaddah dan menjaga sifat dan gunnah. Sudah huruf awal, di huruf naam, nun dan tanwin. Hurufnya ada 15, terkumpul dalam syair, sif dha thana. Kam jada syakhsun qad sama dum tayban zid fi tuqa da' zalima. Nah, mana terjemah ana? Sudah kita sebutkan sebelumnya. Hah? Mana terjemah? Wala PR. Setiap hari kok lupa. Sif dha thana. Sif dha thana. Kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban. Zid fi tuqa. Da zalima. Huruf ini dinamakan ikhfa hakiki. Yang terbagi menjadi tiga macam, ikhfa yang tebal, yang tipis, kemudian yang semu. Nah, nisbi, semu tebal, semu tipis. Sebagian lagi membagi nam. Aqrab wa awsat wa ab'ad. Yang akrab huruf apa aja? Man yadhkur. Antum lihat bagaimana? Bagaimana kalau akrab itu tadi tinggal nun yang dekat makhrajnya huruf apa aja di situ? Na, apa? Ta, wa ta, wa apa? Wa dal. Nah, itu yang paling dekat. Yang tawassut apa? Nam. Kemudian yang paling jauh dulu, yang paling jauh kaf sama qaf. Yang lainnya selain huruf ini namanya apa? Nam, awsat, pertengahan. Pertengahan. Lihat bagaimana jaraknya antara nun dengan tha dengan ja. Nah, itu hampir imbang jaraknya. Kalau dengan ta, ta wa ta wa da dekat sekali. Ta ta wa da dekat sekali. Yang paling dekat yang akrab tiga huruf ta da ta. Yang paling jauh qaf sama kaf. Yang pertengahan is selain huruf itu. Selain huruf itu dan sudah diambil berapa huruf? 5 huruf, tinggal 10 huruf yang belum diambil. Jadi yang bagi tiga lagi apa? Aqrab wa ab'ad wa awsat. Ada lagi yang bagi ikhfa tebal, ikhfa tipis dan semu tipis atau semu tebal. Nah. Adapun orang-orang Indonesia kebanyakan belum tahu permasalahan ini. Ikhfa tebal, ikhfa tipis, ikhfa apa? Nisbi. Ini banyak yang belum tahu. Sehingga mereka menyamakan saja satu dengan lainnya. Menyamakan satu dengan lainnya. Tidak ada perbedaan antara nam. Min sol sol angkan sama. Min sol sol angkan semuanya NG semuanya. Baik, ikhfa tebal yaitu pada huruf istila kecuali kha dan ghain karena bukan apa? Bukan apa? Bukan ikhfa, bukan huruf ikhfa. Nah, kha dan ghain termasuk huruf apa? Idhar. Hanya tinggal 5 huruf sad, ta, dha sama apa? Qaf. Kalau hafal huruf itu tebal sudah sad, ta, dha, qaf. Tambah satu lagi. Jadi pengucapannya adalah dengan mengangkat lisan ke langit-langit. Namun tidak sampai menempel. Tidak menempel ke langit-langit atas. Qawman. Tidak usah. Qawman. Tidak usah. Qawman salihin. Ini kan? Qawman salihin. Qa'an saf safa. Mimma in sadid. Mimma in sadid. Ingat aja sampai taulid. Taulid artinya apa? Menambah. Nah, taulid. Mimma in namanya ini, taulid. Qa'an, qa'an, taulid. Dia langsung masuk ikhfa. Qa'an saf safa. Mian. Qa'an saf safa. Anda ucapkan. Semama. Ucapkan sekali lagi. Biasa saja, tidak usah maju. Qa'an qa'an saf safa. Ulangi. Qa'an saf safa. Masih agak maju sedikit. Endak. Qa'an saf safa. Qa'an endak. Nah, endak. Tebal. Qa'an. So, membentuk siap untuk pengucapan sol. So, qa'an, qa'an, so, nah, tinggal. Jadi membentuk bibir kita apa dengan huruf setelahnya. Kalau setelahnya sol sudah membentuk sol bibirnya. Qa'an, so, nah, tinggal begitu aja. Tidak boleh qa'an. Sulitan, masih jauh. Qa'an sol, nah, masih jauh. Sudah bentuk huruf setelahnya. Qa'an sof sofa. Demikian. Qa'an sof sofa. Seorang bisa melihat ini ikhfa tebal tipis hanya dengan mendengarkan. Bisa dengan mendengarkan. Kalau sudah memahami, bisa itu. Qa'an saf safa, ya. Qa'an saf safa. Qauman dallin. Qauman dallin. Min dhari. طيبات طيبات. Jadi huruf itbaq tambah satu lagi atau huruf isti'la selain kha dan ghain. Semuanya dibaca dengan tebal. Dhillan dhalila. Dhillan dhalila. Baca anda. Belum masuk. Dhil, dhillan. Jangkru dhal. Jangkru dhal. Dhi, dhi. Tebal. Bahasa Indonesia ditulis dengan ZH, ya enggak? Zillan zalila. Gitu. Ah, ini makanya banyak yang salah. Ini sekali lagi. Sebenarnya IED hanya untuk merusak aja sebenarnya. IED hanya untuk merusak bahasa Arab. Nah. Zal diganti dengan za. Wala zalid. Alladzina ala zina. Hakada. Nah. Ramadan jadi Ramadan. Nah. Jadi banyak. Yang merusak aja. Rasul diganti Rasul. Allah jadi Allah. Nah, banyak yang baca Allah, ya enggak? Karena tulisannya itu tadi. Makanya orang-orang awam yang tidak tahu bahasa Arab sudah membaca sebagaimana bahasa Indonesia. Nah, makanya diusahakan sudah. Enggak usah nganut IED sudah. Nah, merusak bahasa Arab. Nah, alhamdulillah kemarin saya baca juga ini. Ya bunayya. Terbitan mana? Jogja. Alhamdulillah ini sudah tidak memakai sistem EYD. Sebagian, tapi sebagian masih. Nah, kebanyakan sudah ditinggalkan EYD, terutama bahasa Arab. Tapi kenapa yang dirubah cuma bahasa Arab? Nah, setiap O jadi A. Kecuali bahasa Indonesia tidak dirubah. Contoh yang O apa? Hah? S? Kerongkongan. Tidak kerangkangan, tidak. Tetap kerongkongan. Sebab kalau dirubah dengan kerangkangan, jadi berangkang nanti. Apa lagi? Bodoh tetap. Kalau dirubah jadi badah, susah. Atau bangkong, jadi bangkang. Kenapa yang dirubah ini? Kok enggak protes? Kenapa Amin enggak protes kamu? Kok yang diprotes? Kenapa kok bahasa Arab aja yang dirubah? Sementara yang setiap tidak setiap bahasa Indonesia yang all dirubah jadi A. Seharusnya yang bangkong jadi bangkang. Kerongkongan jadi kerangkangan. Iya enggak? Nah begitu seharusnya. Ini adil namanya. Ini yang adil hanya dipakai bahasa Arab aja. Termasuk terjemahan sudah ikut juga. Nah, makanya sekali lagi hanya merusak aja, merusak. Sampaikan, falajibalikan syahidil ghaib. Karena kalau sampai membaca Rasul, Rasul nanti jadinya. Seperti orang Rasulullah SAW, alhamdulillah dapat dukungan bahasa Indonesia ini yang disempurnakan. Iya ada saya Rafi. Nah, dapat dukungan nanti. Nah, waktunya habis. Soleh jadi saleh. Apanya saleh? Pisang. Jadi saleh. Susah jadinya ya enggak? Soleh jadi saleh.